السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan hidayah untuk belajar, untuk bisa bersama ilmu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Dan ini hal yang sangat mahal bagi kita semua. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma naf'a wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas dihafal, walaupun hafal itu penting. Dan inilah konsep para ulama kita, bukan hanya memahami dan berusaha menghafal, tapi juga berusaha memanfaatkan ilmu mereka, menjadikan sebagai bahan bakar iman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagaimana kita perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih di penghujung bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadus Salihin. Dan kita ketahui kita sudah menyelesaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita ayat-ayat dan hadith-hadith yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, salah satu intisarinya adalah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kita harus punya tiga sifat, tiga hal. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua lemah lembut. Yang ketiga sabar. Ilmu, lemah lembut, dan sabar. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa ini bab sangat sulit. Kita tahu bahwa intisarinya aja susah banget. Ilmu, lemah lembut, dan sabar. Ilmunya aja susah. Belum lagi kita dituntut untuk lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut. Belum lagi kita dituntut untuk sabar, sabar, dan sabar. Itu hal yang sangat berat. Satu hal aja tuh berat. Apalagi tiga hal digabung jadi satu dan diungkapkan dalam sebuah episode kehidupan, atau di sebuah episode kehidupan disuguhkan secara bersamaan. Di situ ada ilmu, di situ ada kelemah lembutan, di situ ada kesabaran, dan belum tentu hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Bisa jadi responnya negatif, bisa jadi segala macam. Maka dituntut untuk sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi, dan sabar lagi. Dan hadirin Allah muliakan, oleh karena itu orang-orang terbaik itu ketika diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, diperintahkan untuk berdakwah, diperintahkan untuk memberikan nasihat, maka mereka tidak melupakan iman mereka kepada Allah. Mereka tidak lupa dengan tauhid mereka kepada Allah. Dan salah satu bentuk itu mereka berdoa. Mereka berdoa, mereka berdoa. Karena sekali lagi doa wal ibadah, doa itu inti dari ibadah. Karena kita lemah, kita butuh kekuatan dari Allah. Kita lemah, sehingga kita butuh bantuan dari Allah. Kita lemah, sehingga kita butuh dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan salah satu bentuk peribadatan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan ibadah disandingkan dengan meminta pertolongan. Ibadah disandingkan dengan meminta pertolongan. Amal soleh disandingkan dengan meminta pertolongan. Amar ma'ruf nahi mungkar disandingkan dengan meminta pertolongan. Dan itu kunci keberhasilan para nabi dan rasul. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita simak apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, salah seorang manusia terbaik di dunia sepanjang masa, ulul azmi minar rusul, ulul azmi yang terbaik dan yang paling sabar di antara rasul-rasul yang sangat sabar. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Fir'aun, mendakwahi Fir'aun, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada Fir'aun. Apa yang Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 24? Allah berfirman, idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun sangat melampaui batas, telah melampaui batas. Fir'aun ngaku Tuhan, hadirin. Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Mana yang lebih mungkar dari itu? Ngaku Tuhan, ngaku pencipta, ngaku pengatur, ngaku pemilik alam semesta. Hadirin Allah muliakan, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, karena dia melampaui batas. Ini adalah misi yang sangat berat. Misi amar ma'ruf nahi mungkar terhadap manusia yang paling zalim, manusia yang luar biasa kemungkarannya, manusia yang begitu pongah, begitu arogan, begitu sombong, begitu ujub dan lain sebagainya. Ngaku Tuhan, hadirin. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun karena sesungguhnya dia melampaui batas. Lihat bagaimana Nabi Musa merespon perintah yang sangat berat ini. Bagaimana Nabi Musa merespon perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kita simak di ayat berikutnya, hadirin. Ayat ke-25. Qala rabbi syrah li sadri. Direspon dengan doa, ternyata, hadirin sekalian. Doa. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku untukku. Lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku. Wasi'hu wa afsihhu. Lapangkan, luaskan dadaku. Karena beliau tahu ini enggak mudah. Resikonya dicaci, dimaki, difitnah. Dan bisa jadi hal-hal yang bersifat fisik. Maka Nabi Musa AS meminta agar dadanya dilapangkan oleh Allah, hatinya dibesarkan oleh Allah, agar enggak sempit, agar enggak temperamen, agar enggak marah-marah, agar tetap bisa lemah lembut, agar bisa tajam dalam menilai, membaca. Karena kalau kita udah kalau hati kita sempit, akhirnya kita emosi, hadirin, kita marah-marah, akhirnya kita nggak bisa bertindak dengan ilmu, kita nggak bisa berpikir objektif. Padahal kita tahu syarat atau hal yang sangat dibutuhkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah ilmu dan memperhitungkan dampak, efek dan lain sebagainya. Ini kalau hati nggak lapang, nggak bisa. Belum lagi kita disuruh tetap lemah lembut, tetap baik. Ini bertemu dengan pemimpin yang mengaku Tuhan, hadirin. Tapi di satu sisi lemah lembut, baik. Kan kita udah bahas faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kan Allah minta bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar, faqul lahu, dan sampaikan kepada Fir'aun. Ayat ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Sampaikan kepada Fir'aun qawlan layyina, kalimat yang lemah lembut, kalimat yang santun. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dia sadar, teringat dan takut sama Allah. Jadi Nabi Musa tetap diminta untuk berlemah lembut, padahal beliau harus menghadapi sosok yang sangat zalim, sangat arogan, sangat sombong, yang segala tindak tanduk dan ucapannya rentan memancing emosi, memancing amarah, memancing kekesalan kepada semua pihak yang berhadapan dengan dia. Tapi tetap qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kalimat yang baik atau kalimat yang lemah lembut, agar atau semoga Fir'aun itu Fir'aun itu sadar, teringat dan bisa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu dalam surat Thaha ayat 44. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kalimat yang lemah lembut. Semoga Fir'aun itu sadar, teringat, dan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusinya yang pertama adalah doa, hadirin. Doa untuk bisa lemah lembut sebagaimana perintah Allah dalam surat Taubah 44. Dan sekarang, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku. Minta pertolongan sama Allah. Pertanyaan tertuju kepada kita ketika kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, baik di skop keluarga, skop rumah tangga, skop, sudahkah kita minta pertolongan sama Allah? Sudahkah kita baca Rabbi syrah li sadri? Kata para ulama begini, fa inna sadra idza daqa lam yasluk sahibuhu li hidayatil khalqi wa da'watihim. Ini kaidah besar bagi kita, khususnya orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya orang yang berada di dunia dakwah, khususnya orang yang senantiasa mengajak manusia. Kata para ulama, dari doa ini sesungguhnya dada itu kalau sempit, dada itu kalau sempit, hati itu kalau sempit, maka orang tersebut tidak pantas untuk mengajak manusia kepada hidayah dan mendakwahkan mereka. Gak pantas, gak akan bisa, gak pantas dan gak bisa. Jadi dada itu kalau sempit, hati itu kalau sempit, maka gak akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gak akan bisa mengajak orang kepada hidayah, gak akan bisa mengajak orang kepada iman, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang untuk menghindari kesyirikan, mengajak orang kepada kebaikan demi kebaikan, gak akan bisa. Ini kaidah. Suami yang hatinya sempit gak akan bisa ngajak istrinya. Istri yang hatinya sempit gak akan bisa ngajak suaminya. Wanita yang hatinya sempit, dia gak akan bisa mengajak anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anaknya. Jadi seorang ibu yang hatinya sempit gak akan bisa. Gak akan bisa. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Kita pengen jadi guru, tapi hati kita sempit, gak akan bisa jadi guru. Gak akan bisa jadi guru. Kita ingin jadi suami yang senantiasa mengajak istri, lalu hati kita sempit, gak akan bisa jadi. Gak akan bisa. Kita ingin para istri yang sudah dapat hidayah dan ingin ngajak suaminya dan anak-anaknya untuk kembali kepada kebenaran, lalu dadanya sempit, hatinya sempit, gak akan bisa. Rabbi syrah li sadri. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Terus wa yassir li amri, ya Allah, dan mudahkanlah urusanku, mudahkan urusanku, mudahkan ya Allah. Ini berat, amar ma'ruf nahi mungkar itu berat, apalagi yang dihadapi Fir'aun. Kita ngadepin istri aja berat, hadirin. Kita ngadepin suami aja berat, kita ngadepin orang tua tuh berat, kita ngadepin mertua tuh berat, kita ngadepin anak-anak berat. Apalagi Nabi Musa ngadepin Fir'aun. Kuncinya adalah wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku, mudahkan amar ma'ruf nahi mungkarku. Gak ada yang bisa membuat ini mudah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak akan bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmiah, kita gak akan bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut, kita gak akan bisa sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar atau sabar ketika direspon dengan tidak sesuai dengan harapan kita kalau Allah gak mudahkan hal tersebut. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkan, mudahkan. Kemudahan itu berasal dari Allah. Wa yassir li amri, mintalah, minta kemudahan dari Allah. Kita ini lupa minta kemudahan, makanya ribet, makanya sulit, makanya istri gak mau nurut, makanya suami gak berubah-berubah, makanya anak-anak gak ada perubahan. Cuma evaluasi, bisa jadi karena kita jarang berdoa kepada Allah, minta kemudahan, minta kemudahan, minta kemudahan. Wa yassir li amri. Lalu berikutnya, wahlul uqdatan min lisani, wahlul uqdatan min lisani, ya Allah lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Jadi uraikan kekakuan dari lidahku. Diriwayatkan dan dijelaskan oleh sebagian ulama, Nabi Musa punya sedikit kendala dalam masalah ini, lalu minta pertolongan sama Allah. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Agar apa? Agar mereka tuh ngerti apa yang aku sampaikan. Kita ini amar ma'ruf, kita seringkali amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kendalanya apa? Kita enggak bisa ngomong. Kendalanya kita salah bicara. Kendalanya kita enggak punya kata-kata yang baik. Kita bilang, kita ini sebagai ayah harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak, harus bicara sama anak. Terus banyak dari anaknya bilang, tapi saya gak bisa bicara, emang dari dulu saya gak bisa bicara. Oke, gak bisa bicara, sudah berdoa dengan doa Nabi Musa belum? Wahlul uqdatan min lisani. Banyak dari antara kita belum baca illa man rahimah rabbuh. Lalu gimana Allah bisa mengurai itu semua, atau bagaimana Allah mau mengurai itu kalau kita gak minta, kalau kita gak tatoru kepada Rabbul Alamin? Minta, udu'uni astajib lakum. Allah maha mampu, Allah maha berkuasa. Apa susahnya? Allah tuh bisa bangkitkan seluruh manusia di padang mahsyar nanti. Apa susahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengurai lisan kita? Gak ada susah-susahnya. Tapi aku tuh gak bisa bicara, aku tuh emang kaku, aku tuh introvert, aku tuh, iya ngerti. Kita punya masalah hampir sama, semua kita. Illa man rahimah rabbuh. Seringkali kurang pas kalau bicara, gak tepat, pengen ngomong ke kanan, bicaranya ke kiri. Nah, udah berdoa belum sama wahlul uqdatan min lisani. Ada banyak istri itu ketika nasihatin suaminya atau itu dicemberutin, dimarahin segala macam. Seringkali penyebabnya adalah karena salah dalam bicara dengan suami, salah dalam berbicara dengan imamnya atau pemimpinnya. Sudah berdoa belum sama Allah? Sudah berdoa belum? Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Agar ngerti, agar pesannya tuh sampai. Jadi hadirin yang muliakan, ini pelajaran besar, pelajaran besar bagi kita. Kalau Nabi Musa aja berdoa seperti ini, lalu gimana dengan kita? Kalau Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah, masa kita gak minta sama Allah? Kalau Nabi Musa alaihissalam tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kehebatan beliau, tidak mengandalkan kesabaran beliau semata, tapi minta pertolongan sama Allah untuk bisa sabar, untuk bisa bicara lancar, untuk bisa menyampaikan, untuk bisa dimudahkan. Lalu kenapa kita gak minta sama Allah tabaraka wa ta'ala? Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Itu kan yang Allah firmankan dalam surat Ghafir 60. Dan inilah ubudiyah. Inilah ubudiyah. Agar kita minta kepada Allah, agar kita minta kepada Rabbul Alamin. Ini salah, kata ulama ini salah satu hikmah. Kenapa kok kita ada kendala, lalu misalnya istri kita atau suami kita belum berubah-berubah? Itu salah satunya hikmahnya kan agar kita banyak minta sama Allah. Tapi seringkali kita gak minta sama Allah, yang ada curhat sama orang, marah-marah, kesel. Harusnya kan minta kepada Rabbul Alamin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini yang harus kita sama, sehingga kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran. Ilmu, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ilmu, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenapa? Karena kita diberi taufik oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tolong kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Jangan ngandelin diri kita, hadirin. Jangan ngandelin retorika. Yang punya hati manusia itu Allah. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqalibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang membuat mereka dapat taufik itu Allah, bukan retorika kita. Bukan cara kita bicara. Enggak. Allah yang kasih hidayah. Betapa sering orang tuh bicaranya enggak bagus tapi Allah kasih hidayah. Betapa banyak di antara kita itu yang sampai detik ini masih mengingat satu dua patah kata nasihat dari orang tuanya, khususnya orang tua yang lepas kita ketika kita merantau atau ketika kita studi, kita masih ingat tuh sampai sekarang. Padahal orang tua kita bukan public speaker, orang tua kita bicara juga biasa banget, bahkan gak bisa bicara seringkali, tapi kita masih ingat. Itu apa kalau bukan al-fatah min Allah, hidayah dari Allah, lalu kejujuran orang tua kita, keikhlasan orang tua kita dalam menyampaikan. Gak ada kepentingan. Nah, seringkali kan kita naik mungkar tidak ikhlas, lupa minta pertolongan sama Allah, lupa kembali kepada Allah, akhirnya Allah gak kasih taufik kepada kita. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan. Allah ta'ala alam bisawab. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.